اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu subuh 29 Safar 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih kita membicarakan bab yang ke-54. Penulis menyebutkan fadlu la haula wala quwata illa billah. Keutamaan ucapan la haula wala quwata illa billah. Dan kita lanjutkan apa yang telah kita baca. Waqad warada fi fadli hadhihi al-kalimah wa bayani azami makanatiha 'indallahi wa ma yatarattabu 'alayha min ajrin wa thawabin nususun khassatun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan pula tentang keutamaan kalimat ini dan penjelasan mengenai keagungan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang disiapkan atasnya yang berupa pahala dan balasan. Sejumlah nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya telah terdapat di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan la haula wala quwata illa billah. Minha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safar fa kunna idza 'alawna kabbarna wa fi riwayatin faj'alna la nas'adu sharafan wa la na'lu sharafan wa la nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bit takbir fa qala ayyuhan nas fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas irba'u 'ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban walakin tad'una samian basira thumma ata 'alayya wa ana aqulu fi nafsi la haula wa la quwwata illa billah fa qala ya 'abdullah ibn qais qul la haula wa la quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah Aw qala ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Di antara hadis hadis apa yang dinukil oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Artinya ini sedang safar. Maka apabila berada di ketinggian, kami bertakbir dalam lafaz. Kami bertakbir begitu ya. Dan di dalam riwayat yang lain, maksudnya begitu. Dan di dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, maksudnya riwayat yang lain, maka tidaklah kami mendaki tempat tinggi dan tidak pula berada di atas tempat tinggi serta tidak juga menuruni suatu lembah, melainkan kami mengeraskan suara kami bertakbir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli dan tidak ada. Akan tetapi kalian menyeru yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini hadis menunjukkan bahwa para sahabat Nabi, kebiasaan beliau radhiyallahu anhum, apabila naik ke tempat yang tinggi, beliau bertakbir. Kemudian apabila turun, mereka juga bertakbir. Ya, mereka apabila naik ke tempat yang tinggi, berada di tempat yang tinggi, mereka bertakbir. Apabila turun, mereka juga bertakbir. Tapi dengan suara yang kencang. Nah, ini yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dengan suara yang kencang. Karena kita tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun yang tidak ada. Kita berdoa kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Di sini pada penggalan hadis ini terdapat pelajaran, di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala maha mendengar maha melihat. Kemudian di antaranya juga pelajarannya adalah dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar apabila naik ke suatu tempat yang tinggi atau berada di suatu tempat yang tinggi. Naik ke suatu tempat yang tinggi atau berada di suatu tempat yang tinggi, maka dianjurkan, disunnahkan untuk mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian juga di dalam hadis ini atau penggalan hadis ini terdapat pelajaran bahwa hendaknya seseorang berdoa atau berzikir dengan suara yang lirih, tidak diangkat suaranya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa doa dibagi menjadi dua. Doa masalah, doa permintaan. Yang kedua, doa ibadah, doa yang berupa ibadah seperti zikir. Nah, ini bukti nyata. Mereka kalau naik berzikir. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa atau tidak menyeru kepada yang tuli dan buta. Nah, ini menunjukkan doa dibagi menjadi dua. Doa permintaan, doa ibadah. Doa permintaan yaitu doa berupa minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ibadah berupa zikir. Jadi orang sedang berzikir itu dia sebenarnya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia berzikir, dia sebenarnya sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian beliau datang kepadaku, sementara aku mengucapkan pada diriku tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu Abdullah bin Qais, dan beliau mengucapkan di dalam dirinya, la haula wala quwata illa billah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dari Allah mengatakan, wahai Abdullah bin Qais, wahai Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Qais terkenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan ini saya sering ingatkan bahwa seorang muslim semestinya memiliki kunyah. Kunyah adalah nama yang di depannya abu atau ummu. Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka sampai terkenal dengan kunyahnya, bukan dengan namanya. Karena keseringan mereka memakai nama kunyah, bukan nama asli. Dan ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah perbendaharaan surga. Maksud pembendaharaan surga yaitu harta yang tersimpan di dalam surga. Harta yang menyebabkan seseorang mendapatkan amalan yang menyebabkan seseorang mendapatkan harta tersimpan di dalam surga. Itulah haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ingin kaya, siapa yang ingin kaya di surga mendapatkan harta-harta tersimpan, maka banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Terutama yang disempitkan rezekinya, jangan sampai rugi dua kali. Di dunia miskin, melarat, banyak hutang, ya, rumah ngontrak gitu. Tapi di akhirat malah paling rendah. Maka jangan sampai seperti itu. Di akhirat semestinya lebih banyak hartanya, punya rumah, kemudian banyak hartanya. Nah, ini amalan-amalannya yaitu di antaranya adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan sampai rugi dua kali. Ya. Atau beliau bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan salah satu harta tersimpan di dalam surga. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maksudnya ucapan la haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian ini menunjukkan keutamaan la haula wala quwata illa billah, yaitu dia adalah amalan yang menyebabkan mendapatkan harta tersimpan di dalam surga. Amalan yang menyebabkan harta tersimpan di dalam surga. La haula wala quwata illa billah. Qala ba'du ahli al-'ilm fi at-ta'liq 'ala hadha al-hadith, kana 'alaihi salam 'aliman li ummatihi fala yarahum 'ala halatin min al-khair illa ahabba lahum az-ziyadah. Fa ahabba alladhina rafa'u aswatahum بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيف إليها التبري من الحول والقوة فيجمع بين التوحيد والإيمان بالقدر. قد جاء في الحديث إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم. رواه الحاكم بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر قوي. Artinya, sebagian ahli ilmu berkata ketika memberi catatan terhadap hadis ini, ketika memberi syarah terhadap hadis ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar bagi umatnya. Maka tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melihat mereka dalam suatu keadaan yang baik, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan bagi mereka tambahan. Maksudnya begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebiasaannya sering mengajar umatnya. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya mengerjakan suatu kebaikan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menambahkan lagi kepada umatnya agar lebih baik lagi. Di antaranya setelah mengucapkan takbir, kalau lagi naik maka beliau menambahkan. Nambahkannya yaitu la haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu beliau menginginkan agar mereka mengeraskan suara agar mereka yang mengeraskan suara mengucapkan kalimat ikhlas dan takbir agar menambahkan padanya ungkapan berlepas dari upaya dan kekuatan. Maksudnya kalimat ikhlas, la haula wala quwata illa billah, itu kalimat ikhlas, menyandarkan seluruh kekuatan daya upaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takbir Allahu akbar agar menambahkan ungkapan padanya berlepas dari upaya dan kekuatan, sehingga mereka mengumpulkan antara tauhid dan iman kepada takdir. Maksudnya gimana? Jadi kalau seandainya ada orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka itu berarti dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak mengatur, mencipta, berkuasa, maka Allah lah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Dan iman kepada takdir, mana iman kepada takdir? Allahu akbar. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, itu iman kepada takdir, yaitu tidak ada kekuasaan manusia kecuali di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang naik ke tempat yang tinggi mengucapkan Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah mengumpulkan antara keimanan kepada antara tauhid dengan keimanan kepada takdir. Dari sisi mana? Keimanan kepada tauhid yaitu la haula wala quwata illa billah. Keimanan kepada takdir bagaimana? Allahu akbar, bahwasanya hanya Allah yang maha pengatur, hanya Allah yang maha kuasa. Telah disebutkan dalam hadis, apabila seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusan dan pasrah kepadaku. Maksudnya hambaku telah menyerahkan urusannya dan pasrah kepadaku. Ini keimanan kepada takdir. Ya. Jadi kan penulis di sini menyebutkan bahwa apabila orang mengucapkan Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, maka berarti dia telah mengumpulkan tauhid dan beriman kepada takdir. Tauhid yaitu dari ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan beriman kepada takdir dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Karena kalau orang mengucapkan Allahu Akbar berarti dia mentauhidkan Allah, hanya Allah yang maha perkasa, yang maha besar, tidak ada kuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa orang yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah berarti menunjukkan keimanan kepada takdir? Karena berarti dia menyerahkan diri seluruhnya urusannya kepada Allah. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti dia yakini pasti terjadi. Yang belum ditakdirkan oleh Allah, dia yakini pasti belum terjadi. Nah, jadi dia sekarang ketika mengucapkan Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, dia menggabungkan antara tauhid dengan beriman kepada takdir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar sebagai sanad yang kuat. Baik. Nah, itu satu, ya. Jadi satu amalan dari la haula wala quwata illa billah. Salah satu keutamaannya adalah yaitu dia kanzun min kunuzil jannah. Artinya amalan penyebab mendapatkan harta simpanan nanti di akhirat, di surga. Kemudian penulis mengatakan, wa fi riwayah ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsh min kanzil jannah taqulu la hawla wala quwata illa billah fayaqulu Allahu azza wa jal aslama abdi wa staslam, rawahu al-bayhaqi, rawahu al-hakim wa qala sahihun wa la yuhfad lahu illah wa wafaqahu al-dhahbi. Dalam riwayat lain dikatakan, maukah aku tunjukkan padamu suatu kalimat di bawah arsh? Menunjukkan bahwasanya arsh makhluk. Satu kalimat di bawah arsh tertulis apa? Dan satu kalimat tersebut termasuk amalan yang mendatangkan harta simpanan di dalam surga. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ini banyak-banyak ngucapin la haula wala quwata illa billah agar jadi orang kaya di surga. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Hambaku telah menyerahkan diri dan urusannya." Telah menyerahkan urusan dan pasrah. Hambaku telah menyerahkan urusan dan pasrah. Ini menunjukkan orang kalau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tanda dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau berkata, sahih, tidak diketahui ada cacat baginya. Pernyataan ini disetujui oleh Adz-Dzahabi. Taib. Wa rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim wa ala nabiyyina wa alayhi as-salatu was-salam faqala ya Muhammad mur ummataka an yukthiru min gharasil jannah atau min ghirasil jannah qala wa ma gharasul jannah la haula wala quwata illa billah. Ini keutamaan la haula wala quwata illa billah yang lain, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan selain mereka dari Abu Ayyub Al-Ansari. Terkenal beliaulah yang rumah beliau menjadi singgahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam tatkala beliau sampai di kota Madinah dalam rangka membangun masjid. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang beliau ditinggali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sama terkenal dengan kunyahnya dan nama beliau Khalid bin Zaid bin Kulaib Al-Ansari. Khalid bin Zaid bin Kulaib Al-Ansari. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra beliau melewati Ibrahim alaihissalam. Semoga salawat dan salam atas keduanya. Lalu Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman surga." Maka beliau bertanya, "Apakah tanaman surga?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La haula wala quwata illa billah." Nah, ini gharasul jannah, bibit-bibit tanaman di surga adalah la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah kita ambil beberapa keutamaan dari la haula wala quwata illa billah. Di antaranya dia adalah kanzun min kunuzil jannah, harta tersimpan di dalam surga. Kemudian juga di antaranya dia adalah bibit-bibit tanaman, pohon yang ada di dalam surga, yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Kemudian penulis mengatakan, wa rawal imamu Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala aktsiru min qawli la ilaha illallah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya ia adalah salah satu perbendaharaan surga. Sesungguhnya ia adalah salah satu perbendaharaan surga. Ini sama ya. Dia amalan yang menyebabkan mendapatkan harta tersimpan di dalam surga. Perbendaharaan itu maksudnya harta tersimpan di dalam surga. Kemudian juga wa rawa Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa ghayruhum min an Qais ibn Sa'ad bin Ubadah anna abahu dafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu qala famur famarra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sallaitu fadarabani bi rijlihi faqala ala adulluka ala babin min abwabil jannah qultu bala qala la haula wala quwata illa billah. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim dan selain mereka dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Qais juga sahabat. Sesungguhnya bapaknya menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melayani beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Qais. Qais diserahkan oleh bapaknya. Nama Qais diserahkan oleh bapaknya untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qais ini adalah salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini secara histori sejarah bagus ya. Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sering membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak yang baru lahir dinamai Qais bagus. Abu Qais, Ummu Qais. Ya, karena salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan amalan. Amalan yang menyebabkan mendapatkan harta tersimpan di dalam surga. Lalu beliau berkata, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewatiku dan aku telah selesai salat. Mungkin ini maksudnya adalah sedang di dalam masjid, ya. Maka beliau memukulku dengan kakinya dan bersabda. Maksudnya memukul dengan kakinya maksudnya adalah menendang sedikit, ingin memberitahu. Karena mungkin ini anak kecil, jadi sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Maukah aku tunjukkan kepadamu satu pintu di antara pintu-pintu surga? Aku berkata, baiklah. Beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Satu pintu dari pintu-pintu surga adalah penyebabnya, yaitu amalan la haula wala quwata illa billah. Kemudian penulis mengatakan, fahadhihi ba'dul ahadith al-mustamilah ala bayani fadli hadhil kalimatil azimah. وما يترتب عليها من أجور عظيمة وخيرات جليلة وفوائد متنوعة في الدنيا والآخرة. وقد نظم الابن العراقي رحمه الله جملة من الفضائل الواردة لهذه الكلمة في أبيات لطيفة فقال يا صح أكثر قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يا صاحي يا صاحي أكثر قولا لا حول ولا قوة إلا فهي للداء دواء وإنها كنز من الجنة يا فوز أمري لجنة المأوى أوى له يقول ربنا أسلم لي عبد أسلم لي عبدي واستسلم رضيا هوى وأنشد أيضا لنفسه تبرأ من الحول والقوة tanal ayya kanzin minal jannah wa sallim umuraka lillahi kay tabitu wa tusab wa tusbiha fi jannah wa la taruj in massa khatabun sawi ilahaka dhil fadli wal minnah wa wadhib ala al khair wa haris ala ada'il faraidi wa sunnah wa kun salim as-sadri lil muslimin min ghillin wa hiqdin wa min dhannah. Ini adalah syair-syair seperti itu. Kalau di kita itu apa? Yang akhir-akhirnya semuanya sama hurufnya. Hah? Apa bedanya pantun dengan puisi? Kalau pantun bentuk puisi Indonesia. Tiap-tiap bait biasanya terdiri 4 baris yang bersajak ABAB. Tiap lariknya biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan saja dan baris ketiga dan keempat isinya. Berarti pantun ya. Kalau tadi pantun, bukan? Kalau ini dalam bahasa Arabnya, ini kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya di akhir-akhir hurufnya semuanya sama. Seperti tadi ya. Ya sahi akthir qawla la hawla wala quwata illa fahya lidda'i dawa. Wa gitu. akhirnya sama wa. Wa innaha kanzun minal jannati ya fauzi amri li jannatil ma'wa awa. Wa sama. Lahu yaqulu rabbuna aslim li abdi aslama li abdi wastaslama radiyan radiyan hawa hawa. Apa itu? Hah? Puisi? Pantun? Pantun? Pantun apa puisi? Itu pantun. Berarti puisi. Kalau puisi apa? Kalau puisi itu mana yang guru anu sini? Geragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama. Puisi. Ah semuanya. Oke. Ya itu berarti dia puisi. Tabarra' minal hauli wal quwwah. Tanal ayya kanzin minal jannah. Jannah. Selalu akhirnya nah. Wasallim umuraka lillahi kay tabitu wa tusbiha fi jannah. Wala taruj. Wala taruj in massa khatbun sawi. Ilahaka dhil fadli wal minnah. Wa wadhib ala al khairi wa hris ala adail faraidi wa sunnah. Wa kun salimi sadri lil muslimin min ghillin wa hiqdin wa min dhannah. Itu selalu berarti puisi ya, puisi tay. Selanjutnya inilah sebagian hadis-hadis yang mengandung penjelasan tentang keutamaan kalimat yang agung tersebut dan apa yang disiapkan atasnya berupa pahala yang besar, kebaikan yang luhur maupun faedah yang beragam di dunia dan di akhirat. Kalau kita runut tadi keutamaan-keutamaan la haula wala quwata illa billah, yang pertama yaitu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa, ini pada pertemuan sebelumnya ya. Menghapuskan dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, maka dia menggabungkan seluruh kebaikan. Siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, dia menggabungkan seluruh kebaikan. Kemudian yang ketiga, ucapan la haula wala quwata illa billah termasuk dari ucapan al-baqiyatus salihat, yaitu sesuatu yang tersisa, sesuatu yang saleh yang tersisa. Al-baqiyatus salihat. Itu ketiga. Yang keempat yang barusan kita baca tadi, bahwa la haula wala quwata illa billah kanzun, harta tersimpan di dalam surga. Kemudian juga la haula wala quwata illa billah adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Ya. Nah, ini beberapa kemudian juga la haula wala quwata illa billah tanaman, tanaman di dalam surga. Siapa yang ingin memiliki banyak pohon yang dia berlindung bernaung di dalamnya, maka banyak-banyaklah ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, Ibnul Iraqi yang benar itu Ibnul Iraqi, Al-Iraqi ya, bukan Al-Araqi. Ibnu Al-Iraqi telah mengubah bait-bait syair, mengubah bait-bait syair tentang keutamaan-keutamaan yang disebutkan mengenai kalimat ini. Beliau berkata, wahai orang yang sadar, ya sahi, akthir qawla la hawla wala, perbanyaklah mengucapkan la hawla wala quwata illa billah. Quwata illa fahiya lidda'i dawa, sesungguhnya ia adalah obat bagi penyakit. Nah, ini satu keutamaan la hawla wala quwata illa billah, obat bagi penyakit. Wa innaha kanzun minal jannah ya fauza amri li jannatil ma'wa awa, dan ia adalah salah satu harta tersimpan di dalam surga. Ini yang kedua, harta tersimpan di dalam surga. Wahai orang yang beruntung, lahu yaqulu rabbuna aslama li abdi wastaslama radiyan hawa. Sungguh surga ma'wa tempat kembalinya. Ini sudah dari Ini yang ketiga, surga tempat kembalinya. Rabb kita berfirman kepadanya, hambaku menyerahkan urusannya pasrah dan ridha. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap orang yang mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Beliau rahimahullah berkata pula, berlepas dirilah dari upaya dan kekuatan. Niscaya engkau akan meraih pembendaharaan surga. Nah, ini sama. Serahkanlah urusanmu kepada Allah agar engkau bermalam dan berada di surga. Ini juga sama. Ya, bahwa ucapan la haula wa la quwata illa billah penyebab orang mendapatkan harta simpanan di dalam surga. Yang kedua, penyebab la haula wa la quwata illa billah penyebab orang masuk ke dalam surga. Jika musibah datang melanda, janganlah engkau mencari keselamatan kecuali kepada sembahanmu pemilik karunia dan pemberian. Ini sama. Yang ketiga, yaitu ucapan la haula wa la quwata illa billah menolak bala. Menolak bala. Ucapan la haula wa la quwata illa billah menolak bala. Hendaklah engkau konsisten di atas kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan fardu dan sunnah. Jadilah berlapang dada terhadap kaum muslimin demi dari kebencian, kedengkian, dan prasangka. Ini menunjukkan bahwa la haula wa la quwata illa billah membersihkan hati. Ini keutamaan-keutamaan la haula wa la quwata illa billah membersihkan hati. Ada orang diberikan nikmat oleh Allah, maka jangan kita iri, dengki, hasad. Apalagi su'udhan. Jadi gini, ada urutan ya. Urutan agar orang terlepas dari ghibah. Yang pertama, jangan su'udhan. Karena kalau sudah ada su'udhan, maka dia akan mengintai-ngintai. Mengintai-ngintai itu akan mengintai-ngintai lah. Nah, kemudian dari mengintai-ngintai ini akhirnya nanti mengghibah. Nah, siapa yang ingin selamat dari ghibah, maka hendaklah dia jangan su'udzan. Karena kalau dia selamat dari jangan su'udzan, maka dia selamat dari mengintai-ngintai. Kalau dia selamat dari mengintai-ngintai, dia selamat dari ghibah. Nah, itu perkataan ulama salaf. Ya, perkataan ulama Salafus Saleh yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra. Kemudian penulis mengatakan, "Fanas'alullah al-Karim an yuwaffiqana likulli khairin yuhibbu wa yardah wa an yaqiyana min az-zalal fil qawli wal 'amal. Fala haula wa la quwwata illa bih wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil." Artinya, kita memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memberi kita taufik kepada semua kebaikan yang dicintai dan diridhoinya. Dan melindungi kita dari ketergelinciran dalam perkataan dan perbuatan. Sungguh tidak ada upaya, kekuatan, dan kekuatan kecuali dengannya. Cukuplah Allah bagi kita dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Alhamdulillah, bab 54 tentang keutamaan la haula wa la quwata illa billah sudah selesai. Insyaallah ta'ala kita memiliki satu bab lagi, yaitu bab hakikat la haula wa la quwata illa billah. Habis itu baru kita bagian kedua dari fikih doa dan zikir. Ya. Nah. Nanti bagian keduanya mohon kepada bagian dakwah untuk membuat posternya, ya, karena bagian kedua itu adalah bagian yang baru, ya, bagian yang baru. Berarti kalau buku bahasa Arabnya itu dia buku terbaru gitu. Cuma kalau terjemahannya kan digabung, ya, buku bahasa Arabnya buku terbaru. Jadi sebenarnya kita sudah selesai satu juz. Dia ada 4 juz. Nah, ya, kalau kita selesai bab yang ke-55 ini, berarti kita sudah selesai 1 juz. Fikih doa dan zikir. Ya, fikih doa dan zikir. Nah, nanti apakah dilanjutkan fikih doa dan zikir, ataukah mau diganti terserah, atau diganti ustadznya sekalian ya, karena masih banyak ustadz-ustadz yang belum dapat jadwal, biar mereka juga berdakwah. Nah, jadi bab yang ke-55 ini bab yang terakhir dari fikih doa dan zikir. Dari sudah sekian lama kita belajar fikih doa dan zikir, maka selesai kita di bab yang ke-55 insyaallah. Selesai juz pertama ya. Bagian pertama. Dia ada 4 bagian. Ada 4 juz fikih doa dan zikir ini. Insyaallah beberapa pertemuan ke depan ya, bulan Oktober ini atau bulan November ini insyaallah bisa selesai. Bulan Rabiul Awal insyaallah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi dan mohon dibuat flyernya untuk yang bagian kedua sehingga kaum muslimin bisa mengikutinya. Dan bagian yang kedua lebih condong kepada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan doa. Ya, lebih condong kepada permasalahan yang berkaitan dengan doa. Kalau Anda lihat di halaman X, halaman 10 Romawi, itu ada berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan doa. Nanti dibahas itu masalah tawassul, masalah adab-adab berdoa, masalah doa-doa yang bid'ah. Nah, ini bermanfaat semestinya. Saya jadi kepikiran di Roja TV itu sudah selesai saya membaca kitab Tanbihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita. Hari ini Roja TV lagi, pekan yang lalu saya libur karena belum dapat kitabnya, mau baca apa di TV gitu. Karena lebih baik baca kitab. Ada kepikiran untuk baca bagian kedua ini karena berkaitan dengan doa. Doa itu salah satu penyimpangan yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Istighatsah adalah doa dan itu terjadi penyimpangan, di antaranya mengucapkan al-madad al-madad, wahai mohon kekuatan kepada wali si fulan. Ini termasuk penyimpangan di dalam berdoa. Maka ini bagian kedua lebih menarik daripada bagian pertama karena berkaitan dengan doa. Dan banyak yang terjadi penyimpangan kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin tentang doa tersebut. Insyaallah lebih bisa kita dalami nanti insyaallah taala. Baik, ada yang bertanya? Secara umum tidak mengapa, boleh saja karena itu penambahan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara dalil mungkin saya belum dapati. Saya tidak tahu. Secara dalil mungkin ada. Tetapi la haula wala quwata illa billah. Hadis-hadis yang sudah kita bicarakan tadi la haula wala quwata illa billah. Adapun billahil aliyil azim secara umum tidak mengapa karena dia adalah sifat al-ali al-azim, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada dalilnya? Mungkin kita perlu cek lagi. Tapi secara umum berzikir dengannya tidak mengapa. Tapi keutamaan-keutamaan yang ada adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. mungkin bisa dicari lagi. Ada yang lain? Sudah saya jawab tadi. Ya, itu karena beliau kecil, anak kecil. Dan tidak perlu kita suudzon dengan Nabi Muhammad SAW. Itu cari selalu jawaban untuk sesuatu yang merendahkan Nabi tentang kebaikan. Beliau membangunkan Ali bin Abi Thalib juga seperti itu ketika tidur. Cari, berusaha mencari makhraj, jalan keluar yang baik untuk menjelaskan hadis yang kita anggap tidak baik. Paham? Ada hadisnya kak, Sunan Abi Dawud, yang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada hadis Sunan Abi Dawud, ada hadis Sunan Tirmidzi. Hadis Sunan Abi Dawud begini bunyinya. An Abdullah ibn Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a. Ini sudah kita baca, Pak. Aku tidak bisa mengambil dari Al-Qur'an sedikit pun. Ya. Maksudnya adalah beliau tidak bisa menghafal dengan banyak sedikit pun. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Maka ajarkan kepadaku yang mencukupi dari bacaan Al-Qur'an. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim." Ya, itu ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ya Rasulullah, hadza lillahi azza wa jalla, famali. Wahai Rasulullah, ini adalah milik Allah azza wa jalla. Lalu milikku apa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, qul Allahummarhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ini sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Jadi boleh mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ditambahi billahil aliyyil azim. Boleh. Ada lain? Kalau disebutkan berzikir secara bersama-sama, yang disebut dengan berzikir berjamaah, dipimpin oleh satu orang, maka saya belum tahu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung di hadapan para sahabatnya, diikuti oleh para sahabatnya. Tapi yang ada adalah zikir-zikir secara umum. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para malaikat. Sesungguhnya para malaikat ada yang sayyahin. Sayyahin di situ maksudnya adalah malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat yang bertebaran, berkeliaran di bumi. Malaikat-malaikat yang bertebaran di bumi. Kemudian fa idza wajadu aqwaman yadhkuruna Allah tanadaw. Kalau malaikat tersebut mendapati orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil. Jadi seperti ini sekarang banyak malaikat yang bertebaran. Lalu kalau seandainya ada yang mereka mendapati orang-orang berzikir kepada Allah, lihat bahasanya gitu. Orang-orang berzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil. Halummu ila bughyatikum fa yuji fayajiuna fayah tudhifuna bihim ila sama'id dunya. Ayo, ini yang kalian cari. Lalu mereka pun menutupi majlis tersebut dengan sayap-sayap mereka. Nah, kemudian Allah berfirman, ayyu syai'in taraktum ibadi yasna'un. Ketika kalian meninggalkan hamba-hambaku, hamba-hambaku sedang berbuat apa? Fayaqulun taraknahum yahmadunak wa yumajjidunak wa yadhkurunak. Kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka memuji engkau, berzikir kepada engkau. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengerjakan zikir secara berjamaah. Bahwasanya ada malaikat yang ikut kepada kelompok orang-orang yang sedang berzikir. Tetapi di dalam hadis ini tidak disebutkan tentang zikir secara berjamaah. Hadis ini hanya disebutkan bahwa ada orang-orang yang sedang berzikir. Bedakan antara zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang dengan jamaah dalam berzikir. Beda. Itu satu. Jadi hadis ini benar ada kelompok kaum muslimin yang berzikir dan dihadiri oleh para malaikat. Itu benar, tidak diragukan lagi. Begitu juga ada hadis Rasulullah SAW bersabda, idza marattum bi riyadhil jannah farta'u fiha. Jika kalian melewati kebun-kebun surga di dunia, maka masuklah ke dalamnya. Maka kemudian Rasulullah SAW ditanya, wa ma riyadhul jannah, apa itu kebun-kebun surga? Maka beliau menjawab, riyadhul jannah hilaqul dzikr. Kebun-kebun surga adalah majlis-majlis dzikir. Ini juga dalil yang sering dipakai oleh orang-orang yang melakukan dzikir secara berjamaah dipimpin oleh satu orang. Ya, solawatan secara berjamaah dipimpin oleh satu orang, takbiran, tahlilan secara berjamaah dipimpin oleh satu orang. Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa amalan ini belum disyariatkan. Disebabkan kenapa? Karena pemahaman para sahabat tidak seperti itu. Pemahaman para sahabat, kita tidak pernah para sahabat mendengar para sahabat berzikir dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq dalam satu lapangan luas, kemudian istighosahan, belum pernah. Itu satu. Yang kedua, disebutkan dalam hadis ini bahwa orang-orangnya berzikir tetapi tidak mesti dipimpin oleh satu orang. Berzikir mereka. Seperti misalkan firman Allah yang biasa dijadikan dalil juga oleh mereka, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, nah, itu kan banyak. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata mereka menunjukkan bahwa ini bersama-sama. Maka kita katakan tidak mesti ayat yang menunjukkan kepada keumuman dikerjakan secara bersama-sama. Saya ulangi, tidak mesti ayat menunjukkan kepada keumuman dikerjakan secara bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa matsna wa tsalaatsa wa ruba'." Wahai orang beriman, nikahilah oleh kalian seluruhnya wanita-wanita 4, 3, 2. Ini menunjukkan keumuman. Apakah kemudian kita bersama-sama nikah? Paham enggak? Tidak. Tidak kan? Jadi tidak semua yang menunjukkan kepada keumuman menunjukkan kepada kebersamaan. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Iya, itu menunjukkan kepada seluruh orang beriman. Betul? Seluruh orang beriman, tetapi tidak menunjukkan kepada bersama-sama. Paham ini? Nah, yang paling utama adalah pemahaman para sahabat terhadap zikir berjamaah. Dicela oleh para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman. Beliau ketika di Kufah ada orang-orang yang berkumpul-kumpul sebelah sana 10 orang, sebelah sana 10 orang, sebelah sana masing-masing berzikir berjamaah. Sini jamaah, sini jamaah, sini jamaah. Sambil memegang batu-batu kerikil sebagai bentuk menghitungnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Uddu min sayyi'atikum fa ana dhaminun min hasanatikum alla tadhi'u shay'an." Hitung dosa-dosa kalian lebih baik, dan aku menjamin pahala-pahala kalian tidak akan keliru, tidak akan hilang. Maksudnya, kalian perbuat ini keliru. Yang kalian perbuat ini adalah keliru. Lebih baik kalian menghitung-hitung dosa, beristighfar, dibandingkan berjamaah dalam berzikir. Nah, kemudian setelah itu, orang-orang yang berzikir tersebut membantah, menyanggah Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, "Ma aradna illal khair." Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, ini sama perkataan sebagian orang. Orang yasinan kok dilarang? Orang tahlilan kok dilarang? Itu yang dilarang tuh, lagi minum bir, lagi minum berzina, itu yang dilarang. Ini sama dengan perkataan mereka. Ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Kam min muridin lil khair lam yusibhu." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak mengenainya. Dia ada niat baik tapi tidak mengenainya. Baik tapi tidak benar. Baik tapi tidak benar. Maka kata beliau, "Ma asra'a halakatikum." Kalian sungguh sangat cepat sekali binasa. Itu istri-istri Nabi masih hidup. Itu pakaian-pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada. Itu bejana-bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum pecah. Maksudnya perbuatan kalian ini menyimpang. Kalian cepat sekali, para sahabat masih hidup, kok kalian melakukannya? Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kalian cuma punya dua pilihan. Innakum muftatihi babal dhalalah atau innakum ahda min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalian antara dua pilihan. Apakah kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan dengan amalan kalian ini, atau kalian lebih mendapat petunjuk dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini hadis jarang dikupas oleh orang-orang yang berzikir berjamaah. Padahal riwayatnya sahih Sunan Ad-Darimi. Ya. Nah, ini jadi beberapa sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, bahwa hadis-hadisnya umum. Memang umum menunjukkan berzikir, majlis zikir. Tetapi tidak semua yang umum dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, yaitu tata caranya tidak dilakukan seperti yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini ya, wallahu alam. Tapi apa yang saya jelaskan ini kadang-kadang menimbulkan cacian makian, karena tadi dianggap bahwa kita melarang orang yang berzikir. Maka sebenarnya tidak. Tidak melarang orang yang berzikir, tidak melarang orang yang bersolawat, tidak melarang orang yang bertahlil. Silahkan berzikir, tetapi tidak dipimpin oleh satu orang. Ya, tidak dipimpin oleh satu orang. Demikian. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.